ketika sosok sang kala diberi ruang untuk berkuasa. Kebanggaan nan semu, kemegahan dalam penantian, rusaknya tata kehidupan bumi. Bayi-bayi menjerit, menerawang, maki.